Terima kasih. Setiap malam diri ini hanya tenggelam dalam penantian kau. Pujaan rindu, bila kau akan kembali lagi. Pesan bahasa hatiku ini untuk melepas segala rasa rindu. Mungkin pasti yang senantiasa ku dapatkan hanya semata darimu sayang. Semoga ini kan menjadi nyata. Bila kau akan kembali Melenggu cintamu, saya. mungkin terlalu cepat hingga bayang-bayang dirimu tak lagi terlihat. Haruskah berlari untuk mencari di jalan yang terbentang penuh onan duri? Tak kuat sendiri ini berjalan sendiri.

Terima kasih.